Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kesempatan dalam hidup ini untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini semakin Allah limpahkan kesempatan-kesempatan untuk talabul ilmi di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam sebuah hadis sebagai mukaddimah bagi kita, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha kadabal hasanati wassayyiati thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis, telah mencatat semua hal yang hasanat dan semua hal yang sayiat. Semuanya itu telah ditentukan dalam agama kita. Apa saja hasanat telah tertentu. Dan apa saja sayiat juga telah tertentu. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimal jami'an, kita tidak ada hak sama sekali dalam agama kita untuk menentukan ini baik, ini buruk, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan ini hak ketika Allah dan Rasulnya mengatakan itu hak. Sesuai dengan pemahaman mereka. Pemahaman yang dimaukan oleh Allah dan yang dimaukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diterapkan, dilaksanakan oleh beliau di hadapan para sahabatnya. Itu hak. Jangan kita mengatakan sesuatu itu hak tatkala kita tidak tahu kepastiannya. Itulah kebanyakan al-bid'ah jatuh pada perihal ini. Kesalahan dalam mengatakan ini benar, ini salah, tanpa adanya dasar yang jelas. Demikian pula ketika kita hendak mengatakan ini salah atau mengatakan ini batil, harus hati-hati. Karena itu pun sudah ditentukan dalam agama kita. Kebatilan itu nampak jelas, sudah ada keterangannya. Kita belajar ilmu adalah untuk hal ini. Mengerti al-haq dan juga dalam rangka mengerti tentang al-batil. Dan itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bayyana dhalik. Kemudian Allah telah menjelaskannya baik dalam Al-Quran ataupun dalam as-sunnah atau al-hadith. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang tidak memiliki prinsip yang tadi kami sampaikan di atas. Al-haq itu adalah apa yang ditentukan hak oleh Allah. Al-batil juga adalah sesuatu yang ditentukan batil oleh Allah. Orang yang tidak menggunakan kaidah ini akan jatuh pada perihal pintu terbesar jatuhnya manusia pada bid'ah. Apa pintu terbesarnya? Al-istihsan. Ini diantara pintu besar manusia jatuh kepada kebid'ahan adalah al istihsan. Apa itu al-istihsan? Menganggap baik terhadap sesuatu tanpa dasar yang jelas. Sehingga orang itu mempercayai itu adalah sebuah bagian dari agama. Karena dianggap oleh dia adalah baik. Padahal setelah diteliti hal itu bukan termasuk hal yang baik yang disebutkan dalam syariat. Jatuhlah dia pada perihal bid'ah. Yang semua bid'ah adalah dolalah. Sesat. Tetapi dia menganggapnya itu baik. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Semua ahlul bid'ah jatuh pada bid'ah disebabkan karena hal ini. Tanyakan kepada mereka ahlul bid'ah. Mereka membagi bid'ah itu menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Mereka tidak berani mengatakan semua bid'ah itu hasanah. Tidak berani. Ya. Walaupun kalau ditanyakan kepada mereka, nek bid'ah jenengan niku kelebu bid'ah sing ndi? Jawabnya apa, Pak? Hasanah. Semua ahlul bid'ah akan menganggap bid'ahnya mereka bid'ah apa? Hasanah. Kenapa? Karena mereka menganggap terlebih dahulu itu baik walaupun tanpa hujjah, tanpa dalil. Karena itu semua ahlul bid'ah mengatakan bid'ah mereka masing-masing adalah hasanah. Tapi mereka tidak berani mengatakan semua bid'ah hasanah. Karena ada nas dalil yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu adalah sesat. Mereka pun tidak mau mengikuti Nabi bahwa semua bid'ah itu sesat. Karena apa? Ada anggapan baik terhadap sesuatu itu. Bahasa Arabnya istihsan. Menganggap sesuatu itu apa? Baik. Ung main-main kok dolalah kepriwe Nabi jane. Yang dolalah itu bid'ah yang dolalah. Tapi yang bid'ah ini hasanah. Kalau ditanyakan kepada mereka masing-masing al bid'ah, lah terus bid'ah sing dolalah sing dipak, ya udah bid'ahku. Nek bid'ahku KBKB hasanah. Lah sing dolalah ya orang nak contoh nek. Lah siapa sing gelem ngomong bid'ahku dolalah, Pak? Kaum muslimin, bid'ahku dolalah. Mari sama-sama kita masuk neraka. Gak mungkin. Kenapa? Karena semua ahlul bid'ah menilai kebid'ahannya dimulai dengan apa? Istihsan. Apa? Dengan apa? Nah, ya sendiri-sendiri bahasa Arab, Pak. Nah. Istihsan. Menganggap sesuatu itu baik tanpa hujjah. Orang yang membuka lebar-lebar pintu istihsan ini akan membawa manusia kepada bid'ah. Dan inilah tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerangkan kepada umat bahwa semua yang bid'ah itu dolalah. Dan tidak ada pengecualian dari Nabi kita. Yang ada adalah pemutlakan. Wa kullu bid'atin dolalatun. Semua yang bid'ah itu adalah sesat tanpa adanya pengecualian. Pintu istihsan ditutup rapat-rapat oleh Nabi. Pintu penganggapan baik sebuah amalan yang tidak pernah diajar oleh Nabi ditutup rapat-rapat. Pintu ini pintu yang menyesatkan. Kenapa? Kalau pintu istihsan penganggapan baik itu dibuka, maka orang tidak akan tahu sunnah. Tidak akan tahu sunnah. Kenapa? Mereka bisa beragama tanpa ilmu. Yang penting ini baik. Ngapain belajar ilmu-ilmu capek-capek teman? Mau sesuatu yang bukan ada, tidak ada ilmunya selama itu kita anggap baik itu juga boleh. Akan seperti itu kondisi umat dalam beragama. Jadilah mereka semuanya jahil dengan sunnah. Yang mereka tahu adalah bid'ah yang mereka anggap baik. Yang dipengpengi, ngerti dipengpengi, Pak? Yang diseriusi, yang ditekuni adalah hal bid'ah yang mereka anggap baik. yang disunahkan Nabi tidak dibahas, tidak dimengerti, bahkan tidak diperhatikan dan tidak diamalkan. Ini kondisi ahlul bid'ah wa kaum muslimin. Kalau demikian, orang yang mengajarkan adanya istihsan, mengajarkan sebuah prinsip, menganggap sesuatu itu baik walaupun tanpa hujah, itu dibenarkan. Sehingga melahirkan adanya bid'ah hasanah. Ini berbahaya tidak, Pak? Berbahaya tidak? Berbahaya sekali. Orang yang jahil, kayak kita ini, gampang terbawa. Oh, ini baik loh. Sisi baiknya ini. Walaupun ini memang bikinan kita, tapi kan bok main. Daripada nyolong, sisi karuan daripada nyolong. Karena apa? Nyolong itu semua orang paham, itu jelek. Tapi bid'ah ini tidak semua orang paham, ini jelek. Bahkan bid'ah lebih jelek daripada menyuri, menyolong. Menyolong, ngerti menyolong. Ini dia. Orang akan mudah terkena syubhatnya mereka dari sisi istihsan. Hadza huwa qaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu butuh sekali kita dengan ilmu agama untuk kita bisa tahu mana yang hak adalah hak dan mana yang batil adalah batil. Karena itu Nabi kita mengajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan, itu kalau diwujudkan secara nahwu, farzuqna tiba'ah, ya Allah beritahukan kepada kami, tampakkanlah kepada kami al-haq itu sebagai al-haq, dan berikanlah kepada kami rizki, kemampuan untuk bisa mengikutinya, wa arinal batila batilan, dan berikanlah kepada kami ilmu, tambahkanlah kepada kami batil itu sebagai batil, farzuqna istinabah, dan berikanlah kepada kami rizki, kemampuan untuk bisa meninggalkannya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kadang kala kebalik-balik, yang benar dianggap jelek, akhirnya kita meninggalkannya, dianggap jelek oleh dia, akhirnya kita tidak tertarik dengannya. Dan yang terbalik lagi adalah yang jelek dipandang sebagai sebuah kebenaran, akhirnya tertipu dan mengikuti kesesatan. Karena itu kaum muslimin, para ulama kita memperingatkan kita agar jangan kita duduk bermajlis dengan al-bid'ah. Jangan kita mengambil ilmu dari mereka. Jangan kita mendengarkan dari mereka. Karena bisa jadi yang diajarkan oleh mereka itu adalah perihal tadi, istihsan, menganggap baik. Apalagi kalau na'udzubillah min dzalik, kita ini orang yang imannya rapuh, lebih suka kepada hal-hal yang cenderung sesuai dengan nafsu kita. Ada sebuah ibadah sesuai dengan sunnah, tapi kok angel temen ya, abu temen ya, mending sing bid'ah baiklah, gampang nang awak ya, kepenak. Ada kematian, bukan sedih, bersyukur engko bengi mangan enak ya. Kematian lagi ya, terus bergiri. Ada satu wilayah dulu saya pernah hidup di situ, di sana, di Poso. Satu wilayah itu punya adat istiadat, selama satu bulan Ramadan itu gilir ya, perbuatan mereka itu tadi kaum muslimin ya, gilir dari tanggal 1 rumahnya si A, si B sampai akhir Ramadan. Makan-makan dalam mereka apa? Menyelamati keluarga mereka yang sudah meninggal. Bahasa kitanya apa? Bahasa mereka kenduren, ngerti kenduren Pak? Kepungan, kenduren sebulan tutup Pak. Usmangan iwak, daging dan sebagainya. Enduk sarung, belum puluh sarung Pak. Waduh, luar biasa. Waruk Pak, jaban jerok. Terjadi itu. Yang sebagai Wong saya waktu itu kenal sama gurunya mereka, itu kalau cerita hari ini di rumahnya si A, besok di rumahnya si A, dia sudah tahu jadwalnya, Pak. Ya, Allah. Ini kaum muslimin bahaya, harus dihentikan. Orang menganggap itu baik, padahal itu tidak ada sunnahnya. Kalau kita bergaul dengannya tanpa kita tahu ilmu, kita akan terbawa acara baik kok di Ramadan lagi. Ya, mendoakan orang yang sudah mati lagi, bersedekah untuk kaum muslimin lagi. Wah, lipat-lipat kebaikannya. Ya betul, Pak. Niku baik nopo sanes, Pak, mangkene iki? Baik atau tidak mau jenengan menganggap itu baik? Ya. Itu tidak ada sunnahnya. Walaupun itu di situ mungkin ada sedekah, ada memberi makan orang berbuka puasa atau mendoakan orang yang sudah mati, tetapi acara tersebut tidak ada sunnahnya. Loh, tapi kok main? Main badan? Itulah istihsan yang kami maksudkan tadi di atas. Orang jahil tidak bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Semuanya berdasarkan dengan istihsan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semua tipu daya syaitan. Mereka sesat tetapi tidak merasa sesat. Mereka dhalun wa mudillun, sesat dan menyesatkan. Tetapi perasaannya mereka memberikan petunjuk dan menyelamatkan kebalik-balik. Karena dari kaum muslimin dalam kitab kita Lamudil Manthur, kita sudah membaca begitu banyak ucapan para ulama-ulama salaf yang mengingatkan kita agar kita jangan bergaul, jangan berkumpul, dan jangan bermajlis dengan al-bid'ah. Karena tipu daya mereka yang sangat dahsyat. Anda akan mudah tergiur dengan anggapan istihsan di saat Anda jahil. Kita masuk kepada pembahasan kita yang berikutnya. Sampai mana ada yang tahu? Nomor berapa? 406. Qala Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ihdharu ad-dukhul 'ala ashabil bid'i fa innahum yasudduna 'anil haqqi. Ucapannya Fudail bin Iyad. Wa ihdharu, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari masuk ke majlis-majlisnya ashabul bidah. Hati-hati kalian dari itu. Jangan masuk ke majlisnya mereka. Jangan masuk pada penggerumunannya mereka. Jangan masuk pada komunitas ahlul bidah. Jangan. Innahum, karena sesungguhnya ahlul bidah yasudduna 'anil haqq, akan menghalangi manusia dari kebenaran. Ahlul bidah itu dikatakan ahlul bid'ah dikarenakan mereka yukhalifuna sunnah, menyelisihi apa? Sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Anda perhatikan ke sini. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan dalam kitab beliau, di antaranya adalah kumpulan ucapan beliau Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan, wa kullu man khalafa hadha, semua orang yang menyelisih ini disebutkan oleh beliau adalah tentang dasar Islam Al-Quran, dasar Islam As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat Nabi dan prakteknya mereka. Jangan dengan yang lain. Barang siapa yang menyelisih ini, fahuwa mubtadi'an inda ahli sunnah. Siapa yang menyelisihi tata cara beribadahnya Nabi dengan para sahabat, maka dia sebagai ahli bid'ah, dan ini adalah keyakinan ahli sunnah. Tidak ada seorang ahli sunnah menyikapi orang yang menyelisih Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat, berbeda dengan Nabi dan para sahabat, dikatakan dia masih ahli sunnah. Tidak. Dikatakan siapapun orang yang menyelisihi Nabi dan para sahabatnya dikatakan sebagai mubtadi'an ahlul bid'ah. Yang kami maukan dengan ini kaum muslimin, Kalau ahlul bid'ah mengajarkan umat Islam untuk mengikuti sunnah, itu hal yang mustahil. Kenapa? Karena yang namanya ahlul bid'ah itu adalah orang yang menyelisihi Rasulullah dengan para sahabatnya. Sehingga jangan bermimpi, ya, jangan bermimpi mendapatkan al-haq dari ahlul bid'ah. Jangan. Tidak ada al-haq itu bisa diraih dari ahlul bid'ah. Walaupun seandainya pada ahlul bid'ah ada al-haq, kita menerimanya bukan dari sisi merekanya, tetapi al-haq itu sudah ada dalam nas al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini seperti pembahasan yang dulu pernah kami sampaikan. Tetapi untuk engkau mencari kebenaran dari al-bid'ah, ini hal yang mustahil. Kenapa? Karena mereka orang-orang dikatakan al-bid'ah disebabkan menyelisihi sunnah. Sudah dipahami hadirin? Ini dia. Syekh Samtimi mengatakan, al-bid'atu maqrunatun bil-furqati, wa kama anna sunnatu maqrunatun bil-jama'ati. Perhatikan ciri kaum muslimin. Ahlul bid'ah itu identik dengan perpecahan. Ahlul bid'ah itu sama dengan perpecahan, perbedaan. Adapun ahlus sunnah identik dengan al-jama'ah, persatuan. Bagaimana kita kaum muslimin? Belum melanjutkan ucapannya. Ahlul bid'ah itu identik dengan perpecahan dikarenakan ahlul bid'ah itu beragama dengan akal. Ahlul bid'ah itu beragama dengan perasaan. Masing-masing bisa membuat bid'ah masing-masing. Sehingga ahlul bid'ah A memiliki ciri bid'ah yang dibikin oleh A dan para pengikutnya. Ahlul bid'ah B punya bid'ah tersendiri yang berbeda dengan A, dengan C, dengan D, dengan S, sampai Z. Beda-beda. Karena ahlul bid'ah tidak memiliki takaran. Untuk sama tidak ada. Masing-masing istihsan menganggap baik dengan pola pikir masing-masing. Sehingga mencetuskan perbedaan-perbedaan antara mereka dan terjadilah perpecahan antara mereka. Tidak ada kesamaan antara ahlu bid'ah. Masing-masing dengan ciri khasnya. Masing-masing yang dibikin oleh mereka melalui jalur apa? Istihsan. Yang nganggo bahasa Arab. Sendiri-sendiri. Ini kan pamuk istihsan. Kalau saya mau mengistihsan, paham ngoten? Paham nggih? Aja bertanya istihsan kan bocah ngerti sih jane. Sejenis darane bong. Kan. Adapun ahlu sunnah itu akan mendapatkan satu kesimpulan yang sama. Ahlu sunnah di sana, selama dia ahlu sunnah ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah, tidak ada tendensi, tidak ada keinginan, tidak ada bid'ah pada mereka, akan sama dengan ahlu sunnah yang di sini. Di sini ahlu sunnah juga tidak ada keinginan dengan bid'ah, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada yang dibesarkan kecuali sunnah, maka akan sama dengan yang di sana, yang di sana, yang di sana. Ini ahlu sunnah. Dan itu ahlu sunnah identik dengan al-jama'ah, ahlu sunnati wal-jama'ati. Adapun kalau al-bid'ah, ahlul bid'ati wal-furqati. Al-bid'ah adalah mereka orang-orang yang bercerai-berai. Sehingga tidak mungkin, wahai kaum muslimin, ahlu sunnati wal-bid'ati wal-jama'ati. Itu tidak akan mungkin terjadi. Sehingga kalau kita mencari al-haq dari mereka, tidak akan mungkin dapat. InsyaAllah akan kita sampai pada ucapan para ulama kita. Atau bahkan sudah kita lewati. Siapa yang duduk di hadapan al-bid'ah, dia tidak akan mendapatkan al-hikmah. Tidak akan dapat ilmu. Kalaulah ayat yang dibaca, kalaulah hadis yang dibaca, dan itu adalah ilmu, tetapi dipelintirkan kepada tujuan dari bid'ahnya mereka dan kamu masuk ke dalam bid'ah itu. Apakah bid'ah itu ilmu? bukan. Bid'ah itu dhalalah, bukan ilmu. Hadirin, saya dipahami? Karena itu belum memberitahukan, hati-hati kalian dari duduk atau masuk ke ta'limnya, majlis salimnya al-bid'ah. Karena al-bid'ah itu mereka yasudduna al-haq, akan menghalangi kebenaran. Disebutkan oleh para ulama, dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyah Salafiyah, ma min ahadin min al-bid'ati illa huwa mubghidun li ahli sunnah. Tidak satu pun ahlul bid'ah kecuali pasti dia benci kepada ahli sunnah. Kenapa, Pak? Kenapa? Apakah karena utang piutang yang tidak dibayar? Wong kenal bi mboten kok, Pak? Karena ahli sunnah menjunjung sunnah Nabi dan melarang dari bid'ah. Adapun ahli bid'ah menjunjung bid'ah dan menghalangi manusia dari sunnah. Karena mereka tahu kalau manusia mengikuti sunnah, bid'ah mereka enggak akan laku. Mereka tidak akan dapat pengikut. Karena itu mereka sekuat mungkin mencela, merendahkan ahli sunnah, terutama ulamanya. Walaupun dengan kedustaan, dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Kalau ulamanya sudah jatuh, masyarakat tidak akan mengikuti ulama tersebut. Walaupun dengan apa? Tuduhan-tuduhan yang jelek, yang buruk, kebohongan-kebohongan. Yang penting umat tidak mengikuti sunnah. Itu tujuannya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Muhammad bin Muslim nomor 407 rahimahullahu taala, auha Allah ila Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam alla tujalis ahl al ahwa'i fatasma'u minhum kalimatan fatrudika fatudilluka fatudkhiluka an-nar fatudkhiluka an-nar. Muhammad bin Muslim menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa bin Imran, ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam, alla tujalis ahlul ahwa, agar engkau wahai Musa jangan duduk dengan pengekor hawa nafsu. Jangan kau berduduk-duduk bersama mereka, berkerumun, bercengkrama, bermajlis dengan mereka para pengikut hawa nafsu. Kenapa demikian? Disebutkan di sini. Fatasma' minhum. Karena kalau engkau duduk dengan al-bid'ah, engkau duduk dengan ahlul ahwa, engkau akan mendengar kalimat-kalimat dari lisan-lisan mereka. Fatardika, maka hal itu akan menyebabkanmu meninggalkan yang benar dan mengikuti hawa nafsu. Masalahnya membuat kamu murtad. Kalau murtad ini kan kaitannya dengan dari Islam ke kafir. Murtad bisa terjadi. Seorang duduk dengan liberal, ya, sampai pada tingkatan kau menggurukannya, engkau menyayanginya, engkau mengambil ilmu dari liberal, kau ketularan penyakitnya. Di antara penyakitnya yang sekarang ini lagi merebak di medsos adalah orang yang menyatakan Tuhan itu Trinitas, itu tidak berarti tidak meyakini Tuhan itu Esa. Sehingga yang meyakini Trinitas tidak kafir dengan demikian, karena Tuhannya juga Esa. Mendengar kalimat ini kaum muslimin? Belum tahu jenengan? Sudah heboh, Pak. Antum belum heboh? Ucapan ini dimunculkan oleh imam besar Masjid Istiqlal. Mengerikan sebenarnya. Sekarang lagi heboh sekarang ini. Di dunia maya. Di medsos. Dia mengeluarkan statement bahwasanya Nasoro, Yahudi, kemudian Hindu dan yang lainnya adalah mereka meyakini Tuhan yang satu. Dan mereka tidak kafir. Mengerikan sekali. Liberal pemikiran yang kacau balau. Lagi ramai ini kaum muslimin. Apa belum masuk ke Cilacap? No, namanya medsos yang masuk kemana-mana, Pak. Antum cari aja beritanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Melebihi banjir kemarin. Ya. Tempat antum banjir, tempat saya tidak, alhamdulillah. Ya. Banjir itu hanya sekejap, sehari hilang sudah. Kalau musibah ini menjadi sebuah malapetaka bagi umat Islam. Padahal Allah telah mengkafirkan mereka-mereka yang mengatakan Allah salih setelah. Allah telah mengkafirkan orang yang mengatakan Isa ibnullah, Uzair ibnullah. Tapi orang ini membuat kalimat yang sangat mengerikan. Yang kami maukan kaum muslimin ini bukti. Kalau engkau duduk dengan ahlul bid'ah, minimalnya engkau akan dilemparkan dari al-haq, dimasukkan kepada al-batil. Atau bisa jadi dilemparkan dari Islam, dimasukkan kepada kekufuran. Artinya kamu bisa murtad. Mengerikan tidak, Pak? Mengerikan. Atau kalau engkau tidak murtad, fatudilluka, menyesatkanmu. Duduk di hadapan al-bid'ah. Majlisnya, ataukah duduk di layar kacanya. Qadar masyafal, entah tahun berapa saya pernah singgah di satu tempat. Ada acara pengajian di televisi. Yang ngisi sufi. Ta'limnya adalah pertanyaan. Allah ada di mana? Jawabannya Allah ada di hati. Urian sekian durasi lama di televisi yang mengajarkan seorang sufi dengan keyakinan Allah ada di hati. Mengerikan tidak, Pak? Mengerikan. Yang kami maukan dengan ini, bisa jadi engkau tidak duduk dengan al-bid'ah dalam satu majlis, tapi lawan nonton. Nonton apa nih, Pak? Acaranya, videonya, ya kerungu. Masuk itu ke benak. Atau engkau berkumpul dengan mereka dalam satu grup. Grupnya penuh dengan syubhat, penuh dengan caci maki terhadap sunnah. Penuh dengan penghinaan kepada Al-Quran wa sunnah. Engkau bersama mereka. Gelem-gelem ya. Bendina. Kena syubhat terus. Jin jawabnya ke beliau ya. Bingi tesi mumet tambah mumet maning, Mbak. Maka hendaknya engkau keluar dari grup yang seperti itu. Inna hadzal ilm dinun. Ilmu itu adalah agama. Kalau sampai ilmumu salah, resikonya apa? Agamamu ikut salah. Fadihwan. Bisa dipahami? Ya. Fadudikhilukan nar. Maka al-bid'ah itu akan memasukkanmu ke dalam neraka. Tentunya berurut. Al-bid'ah menyesatkanmu atau memurtadkanmu. Dengan sebab itu al-bid'ah menyebabkanmu terlempar ke dalam an-nar. Apa untungnya kalau demikian bergaul sama mereka? Apa untungnya dengan demikian kita mendengar ilmu dari mereka? Toh ujungnya ada dua. Iman kau murtad dari Islam atau kau pasti tersesatkan dengan bid'ah itu. Yang pada ujungnya fatudkhilukan nar. Itu semuanya memasukkanmu ke dalam an-nar. Bisa dipahami hadirin? Qala Ibrahim an-Nakhai. Rahimahullahu ta'ala la tujalisu ahlul ahwa. Jangan engkau bermajlis dengan ahlul ahwa. Fa inna mujalasatahum Tudhibu binuril imani minal kulubi. Karena bermajlis bersama al-bid'ah akan menghilangkan cahaya iman dari hati kita. Wa taslabu ma'asin al-wujuh. Duduk dengan al-bid'ah akan menghilangkan keindahan dalam wajah kita. Wajahnya ahlus sunnah penuh dengan ketenangan karena mantap di atas ilmu. Wajahnya ahlus sunnah penuh dengan keyakinan. Tetapi begitu Anda masuk kepada al-bid'ah penuh dengan kebingungan, penuh dengan gundah gulana, penuh dengan syubhat, penuh dengan penganggapan baik tanpa ilmu. Memaksakan itu benar, pada itu belum tentu benar. Ini wajah-wajahnya alul bid'ah. Wa turithul baghdah fi qulubil mu'minin. Dan duduk bersama al-bid'ah akan menyebabkan apa? Turithul baghdah. Mengakibatkan adanya kebencian kepada kaum mukminin. Coba perhatikan sini, kaum muslim. Kita bahas yang terakhir, kebencian. Ahlus sunnah diajari membenci bid'ah dan membenci ahlul bid'ah. Diajari seperti itu. Tetapi ingat, kebencian ahlus sunnah kepada bid'ah ini dalam rangka agar dia selamat dari bid'ah dan dalam rangka ahlul bid'ahnya selamat dari kebid'ahannya. Jadi bencinya kita kepada mereka dalam rangka supaya dia tobat dan kembali kepada sunnah. Sehingga kebencian ini tidak diwujudkan dengan asal plak-plak. Maksudnya asal plak-plak. Ya? Aku benci ma'al bid'ah. Wapring, kebugi. Tidak seperti itu. Kita dituntut membenci ahlul bid'ah, tetapi kita dituntut bersikap supaya ahlul bid'ah cinta kepada kita. Ini dia. Beda halnya dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu beragama dengan hawa. Dia akan membenarkan keyakinannya walaupun batil. Mengakibatkan dia benci kepada pihak lain. Kebencian yang anarki. Orang mikir, wong kaya kon melu aku, wis kebugi bae. Wong aku sengit, anarki. Ini dia. Ahlul bid'ah membenci pihak lain yang berbeda dengan bid'ahnya. Kebencian tersebut diungkapkan dengan hawa nafsu. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah benci kepada bid'ah. Tetapi ahlus sunnah diperintahkan untuk membuat dia taubat. Tidak diperintahkan untuk melarikan orang dari sunnah. Dan ini adalah tugas yang berat. Ya? Kita harus membantah al-bid'ah. Tetapi kita harus juga menasihati mereka agar mengerti sunnah. Bisa dipahami hadirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.